إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله كتاب الشكر كبر الله سبحانه وتعالى pada kesempatan yang berbahagia ini ba'da salat subuh kita bisa melaksanakan ta'lim talabul ilmi, di mana mudah-mudahan dengan kita duduk setelah salat fardu tetap di tempat kita duduk, yakni di dalam masjid, walaupun bergeser ke kanan ke kiri tidak mengapa, selama dia memenuhi syaratnya maka mendapatkan doanya malaikat, mendapatkan tiga doa. Tersebutkan sebelum mukaddimah, Nabi SAW menyatakan dalam hadis yang disebutkan Imam Nawawi dalam Riyadhus Salihin dan yang lainnya, riwayat Imam Muslim, Rasul mengatakan, "Ma dama fi musalla ma lam yuhdith fihi aw yu'thi fihi." Nabi SAW menyatakan, "Wa annal malaikata laysalluna ala ahadikum ma dama fi musalla." Sesungguhnya malaikat-malaikat Allah akan memberikan salawat kepada seseorang di antara kalian. Malaikat bersalawat artinya adalah berdoa kepada Allah, memohonkan untuk kalian. Orang-orang yang selesai melaksanakan sholat dengan berjamaah dan dia tetap tinggal di tempatnya, ya di dalam masjid, ya, selama di situ dan dia belum keluar berarti. Ya, kalau sudah keluar tidak mendapatkan doanya malaikat. Yang kedua, malam yuhdith fihi, selama dia belum batal berhadas. Dan yang ketiga, malam yuhdith fihi, dan dia tidak melakukan kegaduhan, mengganggu orang lain dalam masjid. Maka dia mendapatkan tiga doanya malaikat. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaih. Ini doa malaikat. Ya Allah rahmatilah hambamu ini. Ya Allah ampunilah dia. Dan ya Allah berikanlah taubat kepadanya. Tiga doa ini wahai kaum muslimin, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, selalu didoakan oleh para malaikat selama kita tidak menjalankan salah satu di antara tiga tadi di atas. Kalau kita batal berarti doa malaikat selesai. Atau kita keluar dari masjid, maka doa malaikat selesai. Atau kita membuat al-adha, gangguan dalam masjid dengan keributan atau yang lainnya. Bisa difahami hadirin, mudah-mudahan kita mendapatkannya. Amin. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pembahasan kita adalah sedikit yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dalam syarah kitab Riyadhus Salihin. Bab tentang al-adab. Adab dan akhlakul karimah. Akhlak yang baik itu, kaum muslimin, adab yang baik itu mencakup tiga hal, kata beliau. Yang pertama, basyasyatul wajhi. Wajah yang berseri-seri. Wajah yang terbuka ketika bertemu dengan saudaranya. Yang kedua, badlul ata'. Termasuk akhlak yang baik adalah badlul ata'. Suka memberi, suka berbagi. Betul-betul dia gemar, memiliki jiwa yang enteng dan ringan, membantu dengan sesama. Dan yang ketiga, kaful ada. Kaful ada. Artinya, termasuk dari akhlak yang baik dan benar, akhlakul karimah adalah menahan diri dari menyakiti orang. Menahan diri dari berbuat apa? Hal yang tidak diinginkan. Menipu, memukul, mengambil hartanya, mencibirnya, menghibahnya, macam-macam hal. Kita sebagai orang yang beriman diperintahkan untuk beradab dengan tiga ini. Yang pertama, basyasyatul wajh, tersenyum ketika ketemu dengan saudara kita. Wajah yang terbuka, jangan terlipat. Tahu wajah terlipat apa? Kertas ini kan? Wajah terlipat. Ada yang bisa nyontohkan? Bersengut kalau bahasa Jawanya. Katanya kok tidak suka teman. Gitu. Ini tidak menunjukkan akhlakul karimah. Nanti akan saya sebutkan beberapa dalil tentang hal ini. Ini global saja. Yang kedua, seorang yang berakhlakul karimah adalah badul apa? Suka memberi. Apa yang dia punya, dia bisa membantu dengan ilmunya. Ada yang belum bisa baca Quran, ayo siapa? Diajari sama dia. Ini saya bisa baca Quran. Saya ajari kamu ya. Badul apa? Bahkan ilmu ini pemberian yang bisa menyelamatkan dunia wal akhirah. Ini dia. Ilmu, satu hal yang sangat besar. Bisa menyebutkan dengan sebab itu. Rahmatullah datang kepada dia. Sehingga dia bisa selamat dari godaan syaitan. Di dunia dan selamat pula dari azab nanti di akhirat. Termasuk memberi-memberi bantuan finansial. Yang kerepotan dan sebagainya. Memberi bantuan secara fisik. Banyak makna badul ata. Demikian pula kaful ada. Tiga lainnya kaum muslimin. Bab dalam pembahasan pagi hari ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Sebelum kita masuk tiga hal itu, kewajiban bagi kita sebagai umat Muhammad alaihi salatu wassalam adalah berakhlak dengan akhlakul karimah. Akhlak yang mulia. Adab yang tinggi. Sopan santun. Yang tentunya yang kita maknakan dengan sopan santun, adab, akhlak, semuanya yang sesuai dengan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Takaran berbicara adab adalah beliau, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau wahai Rasul, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, sesungguhnya engkau wahai Rasul pasti di atas akhlak yang besar. La'ala, lamnya menunjukkan kepada pasti. Ala, di atas khuluqin 'adzim. Sehingga budaya mana, adat istiadat manapun, dari negeri manapun dia, harus sesuai dengan Nabi untuk dikatakan sebagai akhlakul karimah. Kalau ada sebuah budaya, sebuah adat istiadat yang ternyata menyimpang dari petunjuk Rasulullah SAW, maka itu bukan termasuk akhlakul karimah. Bisa dipahami? Ya, karena kita Muslim, berbicara tentang akhlak, maka harus sesuai dengan dinul Islam. Bisa dipahami hadirin? Aywa. Disebutkan dalam beberapa ayat atau beberapa hadis, di antaranya Nabi kita alaihissalatu wassalam diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah Azza wa Jal untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia, mengajarkan akhlak-akhlak dan adab-adab kepada manusia. Jadi ini menunjukkan bahwa agama kita agama yang mengajarkan adab. Agama yang berbicara tentang adab dengan porsi besar. Jangan disangka tauhid itu bukan adab. Belajar tentang tauhid dalam pria rububiyah, uluhiyah, asma sifat. Ini adab. Adab ma'allah, adab kepada Allah. Adab bertauhid. Adab kepada Allah adalah anda bertauhid. Adab kepada Allah adalah anda taslim, tunduk dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adab. Rasul mengajarkan ini kepada kita. Agar kita santun, beradab. Jangan kurang ajar kepada Allah azza wa jalla. Kami itu abdun. Tidak layak untuk menentang Allah. Kami itu adalah hamba makhluk yang Allah ciptakan. Tidak layak untuk memusuhi kepada Al-Khaliq sang pencipta. Adab. Beradablah kalian. Bisa difahami hadirin? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Termasuk juga dalam perihal kita mentaati Rasul itu adab. Adab. Kemudian berikutnya mentaati orang tua, birrul walidain dan yang lainnya, mentaati pemerintah, adab. Sopan santun kepada mereka, tu'atulatul umur, adab. Dalam hal yang ma'ruf tentunya. Mentaati pemerintah dalam hal yang ma'ruf, adab itu ya kaum muslimin. Adab pergaulan muslim dengan muslim, bahkan mu'asyaratul bainal zaujain. Pergaulan yang baik antara suami istri, ini mendapatkan porsi yang besar juga dalam agama kita. Anak dengan orang tua dengan anak, menantu dengan mertua, semuanya dibahas satu persatu. Jar, hukukul jar, hukukul jiwar, tetangga memiliki hak, tetangga muslim, tetangga yang qarib, tetangga yang kafir, diatur oleh kaum muslimin, masya Allah, adab. Sampai-sampai adab itu sebagai ciri khas seorang mukmin, semakin dia beriman, itu ternampak pada adab dan sopan santunnya. Masya Allah kaum muslimin. Akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqan. Akmalul mu'minin, yang paling sempurna di kalangan orang-orang yang beriman, adalah orang yang paling sempurna dalam akhlaknya. Orang mukmin bertingkat-tingkat. Yang paling baiknya adalah tercermin pada adab dia. Adab dia kepada Allah, adab dia kepada Nabi, adab dia kepada istrinya. Adab khairukum, khairukum ahlikum. Kita wahai suami, lanang, maksudnya pemimpin, tapi jangan semena-mena dengan istri. Nabi menisbatkan kebaikan kita, tatkala kita bisa berbuat baik kepada istri. Jangan semena-mena aku wong lanang, dilajeni, dilayani terus. Jangan, Pak. Istri itu butuh diservis dengan baik. Masya Allah. Sesekali sudah kamu hari ini, tidak usah masak, saya yang masak. Ternyata kasinan, Pak. Wah, hanuratannya masak. Tetapi dalam rangka menunjukkan akhlakul karimah, khairukum, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik diantara kalian terhadap istrinya. Akhlak. Ini, semakin dia imannya baik, semakin terwujud dalam tutur katanya. Semakin baik dalam perbuatannya, tingkah lakunya. Akhlakul karimah terhadap anak-anak. Anak itu bukan samsak yang jadi pukulan dan tendangan. Anak itu disayangi. Sampai-sampai Nabi kita mengatakan termasuk dosa besar. dengan lafaz laisa minna disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab dalam kitab Al-Imam Az-Zahabi dan kitab Al-Kabair, termasuk di antara dosa besar apabila disebutkan dengan lafaz awalnya laisa minna, tidak termasuk dari pengikut kami. Man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham saghirana. Bukan termasuk dari pengikut kami seorang yang dia tidak memuliakan yang lebih tua dan tidak menghormati atau tidak menyayangi. Saya ulangi. Tidak termasuk dari pengikut kami seorang yang tidak memuliakan atau menghormati yang lebih tua dan dia tidak menyayangi yang lebih kecil. Masya Allah, kalau ini dijaga oleh kita, yang muda santun kepada yang tua, menghormati, tua secara umur. Apakah dia bapaknya, atau teman bapaknya, atau aminnya, atau musyrifnya, atau ustadznya, lebih tua dari dia. Dan kemudian yang tua menyayangi yang kecil. Menyayangi, mengarahkan dengan baik, bentuk menyayangi dengan kalimat yang baik. Masya Allah, kalau ini ditegakkan, baik kehidupan kaum muslimin, salafin hormat menghormati, saya menyayangi dengan kaum muslimin yang lainnya, ahli sunnah dengan ahli sunnah kaum muslimin, masya Allah, hal yang besar, akhlak. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nabi pernah ditanya, jangan kita anggap perkara akhlak itu tidak memiliki porsi besar, jangan dianggap. Nabi pernah ditanya, ayu amalin atau dulluni ala amalin, atau dengan kalimat ayu syai'in, sesuatu apakah ya Rasulullah, atau aktsaru syai'in yudkhilun nas al-jannah, sesuatu yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga, apa itu? Amalan apa itu? Sesuatu yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Apa itu? Yang pertama kata Nabi, jawabannya dua. Taqwallahu husnul khuluq. Engkau bertakwa kepada Allah dan engkau berakhlak dengan akhlak yang baik. Bisa dipahami hadirin. Hah? Ketika disebutkan dua ini, taqwallahu, Anda bertakwa kepada Allah, ini hak kita, kewajiban kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Al-Khalik. Dan akhlak kepada manusia adalah sesama hamba. Bahkan akhlak kepada lingkungan, bahkan kepada hewan, tumbuhan, diatur. Masya Allah, wa kaum muslimin. Akhlak menduduki porsi besar. Di antaranya, kata Syekh Ibnu Taimin, kita kembali ke masalah yang sedang kita sampaikan. Akhlak itu tercermin dari tiga hal ini. Yang pertama tadi apa? Bashashatul wajh. Bermuka dengan muka yang berseri-seri. Maksudnya bagaimana Pak? Apa guyu baya apa Pak? Nang dalan guyu dewek begitu. Ilakin jagong guyu dewek. Oh, stres di hutang Pak berarti. Kamu mau penyakit jiwa nih guh. Tengeriki caket Magelang. Hah? Bukan seperti itu. Bashashatul wajh indal liqa. Ketika bertemu. Nabi kita alaihissalatu wassalam menyebutkan dalam hadis yang sahih. Hah? Tentang tabassumuka li akhika sadaqatun. Senyummu ketika bertemu dengan saudaramu itu adalah bernilai apa? Sadaqah. Talaqatul wajh. Talaqatul wajh. Bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri adalah hal yang baik. Akhlak yang baik. Nabi mengatakan dalam riwayat yang sahih dalam banyak kitab, di antaranya itu salihin. La tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Hatta wal antalqa haqa biwajhin taliq. La tahkiranna. Janganlah kalian sekali-kali merendahkan minal ma'rufi syai'an. Amalan ma'ruf apapun itu. Jangan Anda remehkan itu. Jangan Anda remehkan. Walau antalqa ahaka biwajhin talik. Walaupun kebaikan itu diwujud dalam bentuk engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Ya, masya Allah. Kita dididik dalam hal pertemuan kita dengan saudara kita, saudara kandung, atau saudara yang jauh bukan kerabat, sesama muslim, hak tetangga dengan tetangga, jar dengan jar, tetangga dengan tetangga. Kalau kita melaksanakan ini, masya Allah, kehidupan akan baik, tegur sapa, ketika bertemu dan musafahah, berjabat tangan, disebutkan dalam kitab Riyadhus Salihin tentang berjabat tangan, ma min rajulani yaltakiyani yatasafahani, tidaklah dua muslim yang bertemu, kemudian keduanya saling berjabat tangan, illa kecuali Allah akan ampunkan dosa-dosa dia. Illa ghafarallahuma hatta yaftaraqa, au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai keduanya berpisah, Allah ampuni dosa-dosanya. Bertemu, yatasafahani, berjabat tangan, maka dengan sebab ini, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Allah gugurkan dosa-dosanya. Tapi ingat, musafah saja, Pak. Jangan kemudian antum gerakan begini supaya ambrol dosanya, Pak. Gini-gini kan menghancurkan dosa. Oh, bukan itunya, Mas. Nanti tangan yang jenengan, apa yang satunya sakit, gini-gini kan sama kamu. Walaupun itu sah-sah saja, tidak ada larangan. Tapi bukan itu yang menggugurkan dosa. Musafah, jabat tangan. Bertanya tentang kaifa haluk. Bagaimana keadaanmu, bagaimana iyal, tayyibin, kullukum. Semuanya baik. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa, tidak mengapa. Bahasa Arab, jangan Inggris-Inggrisan lah. Ya. Inggris, kalau kamu orang Inggris juga tidak apa-apa. Alangkah bagusnya bahasa Arab. Karena Al-Quran dengan bahasa Arab. Nabi kita juga berbicara dengan bahasa Arab. Ahl Jannah juga berbicara dengan bahasa Arab. Antum kalau tidak tahu bahasa Arab, tidak masuk surga loh. Nah, karena besok di Jannah bahasa Arab kaum muslimin. Artinya antum kalau masuk Al-Jannah, semoga kita semuanya masuk dalam surga. Amin. Nanti di sana secara otomatis bisa berbahasa Arab. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bertemu basyashatul wajh ini wahai kaum muslimin, awal mula adab nampak dari kepribadian orang adalah dalam raut wajah, mimik wajahnya. Orang ini baik atau tidak itu nampak. Kadangkala ada orang yang susah untuk tersenyum. Sampai kita itu senangnya bukan main. Kalau saudara kita ini bisa senyum, senangnya itu luar biasa. Ya. Ini orang jarang senyum. Mukanya kelipat. Kayaknya kok beban banget. Bumi ada di pundak dia kayaknya. Gak selesai-selesai urusan dia. Gak pernah senyum. Begitu dia senyum, kita senang. Bukan senyum karena dia senyum. Karena dia senyumnya itu ya, luar biasa mahal harganya. Jarang senyum. Jangan seperti itu. Senyum itu bagian dari ibadah. Kenapa tidak senyum? Nanti wajahmu uratnya kaku. Jadi kalau mau senyum berat lo. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Tidak senyum itu menunjukkan akhlak yang sayyi'ah. Kebalikannya. Basyasyatul wajh itu akhlak yang mulia. Talaqatul wajh akhlak yang mulia. Disusuli dengan kalimatul thayyibah, kalimat yang baik. Ya, disusuli dengan perkataan yang baik ketika ketemu. Akhlakul karimah. Nabi kita mengatakan, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu tarjuman fayanduru aymanahu fala yar illa an-nar ila ma qaddam fayanduru ila ashmamin fala yar illa ma qaddam wa yanduru bayna yadayhi fala yar illa an-nar tilqa wajhihi fattaqun nar wala bishiqqi tamrin faman lam yajid fabi kalimatin thayyibatin. Perhatikan kalimat ini kaum muslimin. Ma minkum min ahadin, tidak seorang pun di antara kalian kecuali akan diajak bicara oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada penerjemah antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Tatkala diberitahukan apa yang telah dia lakukan, maka dia melihat ke arah kanan. Tidaklah dia lihat kecuali apa yang telah dia lakukan dalam kehidupannya. Ketika dia melihat arah kiri, juga dia tidak mendapati kecuali apa yang dia telah lakukan sepanjang hidupnya. Dan ketika dia melihat ke arah depan, tidak dilihat kecuali nar yang siap membakar wajahnya. Nabi kita menasihatkan kepada kita, fattakun nar. Lindungi diri kalian. Jaga diri kalian dari api neraka. Walaupun engkau dengan bersedekah setengah buah kurma. Setengah buah kurma. Setengah napa pak? Setengah kilo? Apa setengah ton? Setengah satu buah kurma dipotong jadi dua. Nah, yang setengah buat orang lain, yang setengah lagi buat kita. Di sini ada adab berbagi. Banyak dibagi. Banyak apa sedikit pak? Ya, banyak dibagi banyak. Sedikit orang sedih bagi. Salah, sedikit pun dibagi. Kita punya satu buah kurma ini. Si jitok, eman-eman teman dia. Tidak, berbagi dengan yang lain. Potong jadi dua, yang satu kasih yang lainnya. Yang satu buat kamu. Karena kamu memiliki hak terhadap dirimu sendiri. Beradab kepada diri sendiri. Atau kata Nabi, kalau tidak memiliki sesuatu untuk engkau sedekahkan, tidak punya sesuatu untuk kau bagikan kepada yang lain, maka fabi kalimatin thayyibatin, dengan kalimat yang baik, engkau lindungi, jaga dirimu dari api neraka dengan tutur kata yang baik. Kalimat thayyibah. Dalam pergaulan, ucapkan kata-kata yang baik. Jangan menyebabkan mad'u lari dari dakwah dengan karena kekakuanmu, dengan kekasaranmu yang tidak pas dengan kamu, kau tendang. Tidak seperti itu yang namanya dakwah kaum muslimin. Nabi kita diperintah Allah menjaga kalimat-kalimatnya di hadapan para sahabat. Bahkan Nabi Musa dan Harun diperintahkan menjaga kalimatnya, perkataannya. Sampai pun di depan musuh Allah yang bernama Fir'aun. Wa qul lahu qawlan layyina. Ucapkanlah oleh kalian berdua ucapan yang lunak, ucapan yang baik, walaupun di depan Fir'aun ketika mendakwainya. Apalagi sesama ahli sunnah, harus lebih dijaga lagi. Bisa difahami hadirin, Allah berfirman kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Wala kunta fadhan ghadhal qalb, al-fadhu min halik." Kalau engkau berbicara dengan kalimat yang kasar, hati yang kasar, memaki, mencerca, mencela, menghardik, melecehkan, maka akan berlarian orang-orang yang ada di sekitarmu, meninggalkanmu. Dengan kekakuanmu dalam muamalah, orang tidak simpatik kepada ucapanmu, sikapmu. Ini dia. Marah wahai kaum muslimin. Marah. Orang kadangkala, kalau lagi marah, di saat itulah keluar kata-kata yang apa? Yang buruk. Kata-kata makian, kata-kata. Terus kamu panjang goblok. Ini wahai kaum muslimin, perhatikan. Orang kalau sedang marah itu, keluar kata-kata yang jelek, maka Nabi kita mengatakan, la taghdab. Faraddada miraran, qala la taghdab. Jangan kamu marah. Diulangi lagi, ya Rasulullah awsini. Nasihati aku. Rasulullah mengatakan, jangan kamu marah. Diulangi lagi, ya Rasulullah. Berikan aku wasiat. La taghdab, jangan kau marah. Masya Allah. Marah itu, wahai kaum muslimin, diatur dalam agama. Marah itu tidak selalu dilampiaskan dengan tendangan pukulan. Atau dengan cacian, dengan ungkapan yang menggubung-gubung marah. Oh bukan, tidak selalu seperti itu, wahai kaum muslimin. Tidak selalu seperti itu. marah di hati. Ya. Kemudian kita melampiaskan secara syar'i dengan kalimat thayyiban, menasihati, meningkari, terus berjenjang-berjenjang sesuai dengan kondisi al-hal. Buat apa marah kaum muslimin? Marah adalah disebabkan karena juryan syaitan bidam. Majridam inna syaitan yajri bibin adam majridam. Syaitan itu mengalir pada tubuh manusia seperti alirannya darah. Ini yang menimbulkan hulyanuddam. Darah itu menaik mendidih sampai matanya merah, kupingnya merah, hampir-hampir keluar asap. Kayak sepur, Bang. Marah-marah. Kenapa marah-marah kaum muslimin? Jangan marah. Kalau antum digoda setan marah, apa yang harus diucapkan di saat itu? A'udzu billahi minasyaitan. Ja'a rajulani. Dua orang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan kedua-duanya bermusuhan marah-marah ini. Ahaduma qad ihmarat ainah. Yang satu matanya sudah memerah, yang satu urat lehernya sudah yang tafakha audajuhu, urat lehernya sudah membengkak, arja sudah munah. Sampai sini ya keluar-keluar urat lehernya. Oh, kesuh banget sudah. Nabi mengatakan, "Inni la'alamu kalimatan law qalaha ladaba anu ma yajid." Aku tahu kalimat apa yang harus diucapkan akan sirna dan hilang kemarahan yang ada pada dia. Law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ladaba anu ma yajid. Kalau seandainya dia mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, maka akan hilang apa yang ada pada dia. Ini kaum muslimin, marah sama istri. Istri yang kita sayangi, yang selama ini membantu kita. Istri yang selama ini kita, Masya Allah, dimarahi, kasihan. Jangan kaum muslimin. Salah. Yang namanya manusia bisa salah. Kita tegur dengan baik. Ya. Wa'asyirhun ma'ruf. Dalam perkara ini banyak. Kita tidak membahas masalah keluarga, hanya sedikit saja. Pergaulah mereka dengan cara yang baik. Buat apa marah kaum muslimin? Ini masih berkaitan dengan basyastul wajh. Orang yang marah itu wajahnya bagaimana, Pak? Wajah terlipat tidak? Orang yang marah ada yang bisa praktek marah apa sekarang? Susah. Wajahnya terlipat, enggak mau senyum kalau lihat orang melirik-lirik. Ngadepi kayak musuh. Wah. Buat apa marah, ikhwan? Marah itu jelek. Kecuali marah fillah. Ini pun ada pembahasannya. Mengingkari sebuah kemungkaran ada fikihnya. Tidak kemudian dilampiaskan kemarahannya. Tidak ada fikihnya tentang marah fillah itu. Marah itu kaum muslimin. Resikonya besar. Besar resikonya kaum muslimin. Yang kita bahas bukan resikonya. Tetapi orang yang mampu menahan marah, dia akan mendapatkan pahala besar. Ini yang mengembirakan. Berlatih menahan marah. Karena ini bukan akhlak yang mulia. Berlatihlah menahan marah. Anda akan mendapatkan pahala besar. Apa pahalanya kaum muslimin? Al-kadhimina al-ghayza wal-afina an-nas. Atau disebutkan dalam hadis yang kita sebutkan hadisnya, man kadhama al-ghayza wa huwa qadirun an yanfidahu. Barang siapa yang dia mampu menahan marah dalam keadaan dia bisa meluapkan, bisa mengerahkan, dia punya otot, dia punya tangan, dia punya keker dia. Buat bisa apa? Ya. Dia mungkin punya jurus apa, pernah belajar, dia tahan. Dia tahan marahnya itu. Da'a Allah Subhanahu wa ta'ala yaumil qiyamah 'ala rusul khalaik. Nanti di yaumil qiyamah dia akan dipanggil oleh Allah di depan manusia. Dipanggil dia. Dimuliakan Allah Azza wa Jal. Manusia melihatnya, orang ini mulia sekali. Allah memujinya. Ini hambaku yang mampu menahan marah. sampai-sampai di ujung hadis itu, hatta yuhayyiruhum minal hurul masya'a, sampai-sampai diperbolehkan, dipersilahkan bagi dia untuk memilih bidadari dari mana yang paling dia sukai, silakan ambil bawa pulang untuk engkau jadikan sebagai istrimu. Allahu Akbar. Berjejer wanita yang super cantik, belum pernah tersentuh, lam yatimit hunain sulal jin, tidak pernah tersentuh manusia, tidak pernah tersentuh jin, belum ada seperti cantiknya. Berjejer, mana yang paling cantik, ambil olehmu. Jeh, enggak aku. Saya bawa pulang. Allahu Akbar. Itu pahala orang yang mampu menahan marah. Terus buat apa marah? Apa manfaatnya marah? Manfaatnya ketika Anda marah, tahan. Ya Allah, saya sebenarnya marah. Saya tersinggung. Saya merasa direndahkan. Tetapi ya Allah, saya tahan ini. Saya akan berikan kebaikan kepada yang mencelaku. Saya akan berbuat baik kepada mereka. Dalam mereka di antaranya. Besok di akhirat, aku dibagiani bidadari. Yang paling cantik. Yang paling super cantik kaum muslimin. Allahu Akbar. Bahasa sebelah ini sama jaminan. Setengah enam. Wah, sebentar banget talim kita. Ya sudah. Setengah tujuh. setengah hari. Bagaimana membuat hari itu jadi setengah dipotong? Hadirin kaum muslimin. Rahimani on jami'an. Yang kedua sekarang. Kalau tadi bahasa satu lagi. Nah, sekarang adalah tentang apa? Yang kedua, akhlakul karimah. Badlul ata, suka memberi. Memberi baik kaum muslimin, maknanya banyak. Memberi bantuan, apapun bentuknya, selama itu hal yang khair, hal yang baik, maka itu mendapatkan pahala. Ya, mendapatkan apa? Pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perlu kita tahu baik kaum muslimin, tatkala kita berbuat baik kepada orang lain, kepada saudara kita salafiyin, membantu, itu hakikatnya adalah apa? Kebaikan bagi kita. Kebaikan bagi kita. Contoh, kita memberi berupa uang terhadap saudara kita yang kesusahan ekonomi, kesusahan harta, pas kita lapang, kita berikan uang kita kepada dia, wahai kaum muslimin. Jangan Anda anggap bahwa itu adalah senang kaya dibantu. Bukan, kamu senang bisa bantu. Disebutkan dalam beberapa riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana fi hajati akhihi, kana Allahu fi hajatihi." Barang siapa yang dia peduli, memperhatikan kebutuhan saudara-saudaranya, maka Allah akan memperhatikan hajat kebutuhan dia. Luar biasa. Sehingga kalau antum ingin diperhatikan oleh Allah Azza wa Jal, kebutuhanmu Allah cukupi. Pas lagi butuh apa, datang pertolongan Allah. Rezeki datang. Pas lagi membutuhkan apa, Allah bantu kamu. Menyelesaikan masalahmu, menyelesaikan ini kebutuhan terus. Disebabkan karena engkau memperhatikan orang lain. Inna Allah fi aunil abdi, ma kana al-abdu fi auni akhih. Sesungguhnya Allah akan senantiasa membantu saudaranya. Maafkan saya salah ngomong. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala selalu membantu seorang hamba. Selama hamba tersebut selalu membantu saudaranya. Bisa dipahami hadirin? Sehingga kepentingannya kita, kaum muslimin. Bahkan luar biasa. Man farraja kurbatan min kurabi dunya, farrajallahu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang dia membantu kerepotan saudaranya dalam urusan duniawi, ada apa hari kesusahan dalam hal apa antum ini? Ekonomi, pekerjaan, saya ini lagi sakit, enggak ada biaya, saya tolong minta tolong diantarkan ke rumah sakit, ini anak sakit ini, kita peduli dengan lingkungan, peduli dengan ahli sunnah, ta'awun al-birri wa taqwa, dibawa di atas iman kepada Allah, yakin bahwa kitalah yang beruntung, walaupun mungkin saudara kita, kita bantu dan dia beruntung, tapi hakikatnya kita, saudara kita ini, masya Allah, kita ucapkan jazakallah khair ya akhi, ana bisa bantu antum. Bukan dia mengucapkan jazakallah khair ke hikta, walaupun tetap saja diperintahkan untuk mengucapkan itu. Karena dia timbal balik kepada orang yang berbuat baik kepada dia. Man sana ilaikum ma'rufa fakafi'uhu. Orang yang barang siapa berbuat baik kepada kita, hendaknya kita membalas dengan yang setimpal. Kalau tidak mampu dengan membalas dengan yang setimpal, maka doakan. Doakan kebaikan bagi dia. Seperti doa jazakumullah khairan. Ya, jangan terima kasih. Sudah diterima, dikasih lagi. Ya, gak dapat apa-apa. Sini saya terima, saya kasih. Terima, kasih. Gak disuruh doa, malah gak dapat apa-apa. Sudah diterima, dikasihkan kembali. Tapi ucapan jazakallah khairan. Semoga Allah membalas dengan kebaikan. Kita hakikatnya jazakallah khairan akhi. Antum repot, Allah takdirkan antum repot, saya tidak lapar. Saya bantu antum agar supaya kebaikan itu kembali kepada saya. Kita memberi wa'alaikum muslimin, hakikat yang kita berikan, uang 100 ribu, 200 ribu, 500 ribu, itu kembali ke kita. Antum punya uang 1 juta. Disodakokan kepada tetangga antum, ini kayaknya kok repot ya. Saya ngeliat dia kayaknya susah. Ah ini di dalam masjid atau di dalam masjid. Tempel tangannya. Wah ada apa ini? Sudah Pak Tanto. Uang kita tinggal berapa Pak? 1000 dikurangi 100 tinggal berapa? Oh 1000. 1 juta. Saya kok salah ngomong-ngomong. Ya, gak konsentrasi sudah berarti ini Pak. Tapi masih santai aja gak apa-apa. Mentalim kok gak konsentrasi. 1 juta dikurangi 100 ribu tinggal berapa? Tinggal 100. Loh. Tinggal berapa Pak? 1 juta. Nah, kalau mboten ngertos iki hitungan Pak. Kalau ada kalkulator, tinggal 100 Pak. Hitungannya. Tinggal 100 apa 900? Tinggal 100. Yang 900 untuk bayar listrik, beli bensin, bayar SPP, habis yang 900. Yang tersisa adalah yang 100 yang kau sedekahkan. Dulu ada seorang mengatakan, ada mali. Di zaman Nabi ada mengatakan, ini hartaku, hanya hartaku. Nabi mengatakan, malaka min malika illa thalath. Wahai bani Adam, engkau tidak memiliki fungsi dari hartamu kecuali 3. Ma'akalta fafnaita. Wa ma'albasta fa'amdaita. Fa'ablaita. Apa yang engkau, wahai bani Adam, tidaklah engkau memiliki fungsi hartamu kecuali 3. Ma'akalta. Apa yang kau makan. Fafnaita, engkau akan jadikan itu sebagai kotoran. Wa ma'albasta. Apa yang engkau pakai, engkau jadikan itu usang. Dan ma'anfakta fa'amdaita. Dan yang ketiga, apa yang engkau infakkan, itulah yang kau kekalkan. Terus pinten Pak artane berarti 100 Pak. Yang 900 enteng. Kertas enteng. Enteng niku bahasane kulo. Enteng ngriki napa? Enteng nggih. Beda. Nggih. Kaum muslimin rahimani jami'an. Berarti apa? Disebut kalau para ulama, harta itu bisa dibawa pulang apa enggak Pak? Dibawa pulangnya bisa. Harta apakah bisa dibawa mati? Harta. Jenengan mati. Apakah hartanya bisa dibawa mati? Hah? Bisa enggak? Jenengan mati dikubur ke motornya melebu mana? Motornya melebu. Diurugi lemah. ATM-nya masuk. Uang yang warna merah-merah itu dijirat masuk. Ngebantalan. Apa seperti itu? Bukan karena butuh motor. Bukan kartu apa. Harta itu bisa dibawa mati. Loh, Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan harta itu tidak bisa dibawa mati, tapi kita mengatakan bisa dibawa mati. Berarti menyelisih Rasul. Bukan, ada hal lain. Nabi mengatakan perkara harta, yattabi'ul maytu thalat, ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu. Fayarju'u thani wa yabqa wahid. Fayarju'u ahlu wa maluhu wa yabqa wahid ma'ahu ay 'amaluhu. Aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ketika diusung ke kubur dengan apa? Kasuraga atau kasuraga? Bandosan atau bandosan? Apa kalau di sini, Mas? Gerenda. Keranda mayat. Ya, keranda mayat. Ya sudah, sama aja. Diusung ke kubur, begitu dia diusung, diikuti oleh tiga hal, kata Nabi kita. Diikuti oleh keluarganya, detolan, kerabat, kawan, teman, tetangga, mengiringnya. Wa malu, harta bendanya pun mengiringinya. Dan yang ketiga, amal perbuatan dia selama hidup mengiringnya. Barakallahu fikum. Nabi kita mengatakan fayju'u tsani. Dua yang pertama kembali, keluarga, hadiatolan dan harta benda kembali. Wa yabqa man wahid. Dan yang tersisa bersama dia adalah amal perbuatannya. Berarti harta dibawa pulang atau tidak? Dibawa mati atau tidak? Harta tidak dibawa mati. Kalau masih berupa uang padamu, ini enggak bisa dibawa mati, Pak. Percuma saja akan rusak, usang, dimakan cacing-cacing dan yang lainnya. Ya. Harta itu bisa dibawa mati tatkala engkau sudah infakkan di jalan Allah. Saya orang yang punya harta. Saya pengen harta ini bermanfaat bagi akhiratku. Saya berikan kepada fakir miskin. Orangnya senang. Ya Allah, alhamdulillah dia senang. Dia lagi kesusahan, kita kasih 1 juta. Senang sekali dia. Alhamdulillah, kita sangat lebih senang daripada dia yang kita kasih. Dia senyumnya luar biasa, kita lebih senyum lagi. Kenapa? Harta yang 1 juta tadi itu akan bertemu kembali dengan kita di yaumul qiyamah. Dia merasakan 1 juta. Senang, Pak. Kita merasakan akan berkali lipat 1 juta itu nanti di yaumul qiyamah. Senang sekali saya bisa berbagi. Ada orang jompo, ibu-ibu, tua, atau janda, saudari kita, akhwat, ahli sunnah. Repotan, dia punya anak, suaminya baru meninggal. Kita datang. Ya, kasih uang. Kalau antum mampu untuk menikahinya, nikahi. Ta'adud. Ya. Masya Allah, senang. Kita lebih senang lagi. Terus, berbagi, berbagi, berbagi terus. Itu hakikatnya kembali kepada kita, ya kaum muslimin. Kita senang, ya Allah, hartaku akan kembali kepadaku nanti di yaumul qiyamah. Berbagi. Badul ata, memberi. Ta'awun al-birri wa taqwa. Terus seperti itu. Hal yang Masya Allah besar nilainya. Seandainya ada waktu yang longgar, masih akan disebutkan beberapa riwayat yang lain. Yang terakhir aja langsung. Yang terakhir menunjukkan akan selesai, Pak. Apa yang terakhir? Dari 3 yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin adalah kaful ada, menahan diri dari menyakiti orang lain, menahan diri dari menyakiti orang lain. Wahai kaum muslimin, adab harus dijaga. Jangan kita suka rese, membuat onar, gaduh. Jangan kita membuat hal yang tidak baik sesama kita, umat Islam, tetangga dengan tetangga, ahlu sunnah dengan ahlu sunnah, atau dengan yang lainnya kaum muslimin. Nabi kita menisbatkan iman kepada kemampuan kita dalam menjaga diri dari mengganggu orang lain. Nabi kita sampai bersumpah, Wallahi la yu'min. 3 kali. Demi Allah tidaklah beriman. Demi Allah tidaklah beriman. Demi Allah tidaklah beriman. Siapa dia yang dimaksudkan? Alladzi la ya'munu jaruhu bawa'iqahu. Itu orang yang tetangganya itu tidak merasa aman dari gangguan dia. Orang yang reseh terhadap tetangga. membuat kacau antar tetangga, membuat keributan dengan tetangga. Orang ini Nabi kita mengatakan, la yu'min, tidak beriman. Artinya imannya lemah, lemah dan lemah. Tidak berarti dikafirkan, tetapi ini termasuk dari dosa besar. Termasuk di antara tanda-tanda dosa besar adalah apabila dikatakan dengan kalimat la yu'min. La yu'min. Tidak beriman, tidak beriman. Sehingga kita ya kaum muslimin harus menjaga diri dari menyakiti orang lain. Kafabil maritiman ayyakrahul muslim. Cukup seorang itu dikatakan dosa besar ketika seorang merendahkan saudaranya sesama muslim. Termasuk dari definisi sombong adalah apa? Humdinas. Engkau mencela dan merendahkan orang lain dan engkau merasa lebih tinggi daripada orang lain. Hada huwa ikhwan. Masih banyak yang lainnya. Kita jaga mulut kita. Jangan menyakiti orang lain. Kasar, kaku. Sampai-sampai terhadap ikhwan salafi juga seperti itu. Padahal mereka adalah orang-orang yang masya Allah baik thayyibin. Tersinggung, dia marah. Kemudian saudaranya ditendang dari tempatnya. Dia membuat front permusuhan dengan yang lain. Kaku. Ngerti kaku Pak? Kaku tidak mau menerima orang lain. Tidak bisa menerima pendapat orang lain. Kaku dia. Harus begini. Ya ini dalam urusan duniawi. Kau harus melihat secara umum. Enggak. Oke wis. Ngkarepku. Ngerti karepku Pak? Seperti ini harus gak boleh kayak gitu. Saya kan pemimpin pondok. La haula wa la quwwata illa billah. Bukan seperti itu ahlakul karimah ya kaum muslimin. Ahlakul karimah adalah engkau betul-betul menjaga dirimu dari menyakiti orang lain. Menyakiti hal yang zalim. Akhi, sudah habis waktunya? Masya Allah. Yang terakhir saja. Saya sebutkan dalilnya. Orang yang berbuat zalim kepada manusia. Hukuk bani Adam ya kaum muslimin. Ini tidak selesai. Kalau tidak selesai di dunia, terbawa sampai mati. Nabi mengatakan, la tu'dunal huquq ila ahliha, sungguh akan dikembalikan hak orang lain, hak masing-masing kepada dia pemiliknya. Akan dikembalikan hak kepada masing-masing pemiliknya. Kita menghibai akan berhubungan dengan yaumul kiamah, menamimah, mencela akan berhubungan dengan yaumul kiamah. Man kana lahu, barang siapa yang dia memiliki madlimat li akhihi, kedzaliman kepada saudaranya, hendaknya minta halal di hari ini sebelum datang yaum la yanfa'u mal wala banun, sebelum datang hari tidak ada manfaat harta dan benda. Bisa menyebabkan muflis. Adadruna man muflis? Tahukah kalian orang yang bangkrut? Siapa orang yang bangkrut itu wahai kaum muslimin? Allati yati yaumul qiyamah bi salati wa zakati wa siyamin wa jinan. Dia datang dengan membawa salat, dia membawa pahala ibadah, ibadah ini dia datang kepada Allah nanti dia memiliki amat. Membawa pahala yang banyak. Pahala salat, pahala zakat, pahala puasa, pahala-pahala. Pahalanya banyak. Wa ya'ti qad syatama hadha, wa qadhafa hadha, wa safaqadama hadha, wa akalama hadha, wa daraba hadha. Tapi dia datang juga membawa dosa. Dia pernah mencela si A, memaki si B, menyakiti hati si C, memukulnya, atau membunuh orang, atau... dosa sesama bani Adam terlalu banyak. Fa'ukhudha min hasanatihi. Pengadilan di yaumul kiamah diambil kebaikan orang itu. Pahala orang itu diambil untuk diberikan kepada orang-orang yang dia zalimi. Sampai hatta tafiyat. Sampai selesai apa sampai habis pahalanya. Walam yakdima alaihi. Belum selesai urusan dia dengan sesama manusia. Maka fa'ukhudha min sayiatihim. Diambil dari dosa orang-orang yang didoliminya. Faturiha alaihi, diberikan kepada dia. Jadilah min sekarang. Pahalanya habis. Bertumpuk dosa. Faturiha finnar. Maka dia pun dilemparkan ke dalam neraka. Berfikirlah hadis ini. Jangan menyakiti orang lain. Termasuk adab yang baik. Jangan menyakiti orang lain. Kesimpulannya. Adab baik jikalau melaksanakan tiga hal ini. Yang pertama kita merujuk Bashashatul wajhi. Basyaratnya apa? Bashashatul. Ucapkan aja, Pak, enggak apa-apa. Bashashatul wajhi. Ayo bersama-sama. Bashashatul wajhi. Berbahasa Arab itu enggak susah, Pak. Gampang kok. Gampang enggak susah bahasa Arab? Susah itu karena belum bisa. Nanti kalau sudah bisa gampang, Pak. Susah sekarang ya karena belum bisa. Gampang. Kalau sudah bisa gampang. Bashashatul wajhi. Yang kedua, bazlul ata. Ucapkan bareng-bareng. Gampang. Ya. Bazlul ata. Yang ketiga, kaful adha. Apa ucapkan? Kaful adha. Antum hafalkan tiga hal ini. Ya, dari satu jam cuman ini top yang diperintahkan untuk dihafal, Pak. Kalau besok saya datang sini saya tanyakan, ayo sebutkan tiga ini. Ya, tapi kan enggak datang lagi, antum selamat. Itu wahai kaum muslimin, tiga hal ini jaga, maka Anda termasuk bagian dari orang yang berakhlak dengan akhlakul karimah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.